Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, di mana sebagian saudara-saudara kita ingin mengikutinya tetapi karena hujan yang telah turun membuat mereka tidak dapat menghadirinya. Maka ini merupakan nikmat bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala mudahkan baginya fasilitas-fasilitas dunia yang dengannya dia dapat bertaqarrub dan semakin taat kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa permasalahan penting terkait iman kepada para rasul. Ya, telah kita sebutkan di sana nama-nama para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan juga telah saya sebutkan dua nama, telah saya sebutkan hadis nabi yang menerangkan kepada kita dua nama nabi yang tidak disebutkan nama mereka dalam Al-Quran. Adakah yang masih ingat? Jangan lihat catatan, itu namanya bukan ingat, tapi lihat. Saya bertanya, adakah yang masih ingat? Bukan adakah yang mau lihat? Adakah yang masih ingat? Ada hadiah nih. Peci kitab minyak wangi dari Mekah. Misik. Misik Uud. Misik Uud termasuk sulit di Indonesia. Misik. Ada yang masih ingat? Tanpa melihat catatan. Dua nama Nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Ada yang masih ingat? Ada. Dua nama Nabi yang Nabi sebutkan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Silakan, Bang Syarul. Masya Allah, Nabi Syithul dan Yusha, masya Allah. Silakan, mau yang mana, Bang? Yang wangi. Masya Allah. Apa? Berikutnya, berapakah jumlah seluruh para Nabi dan para Rasul, atau para Nabi saja? Seluruh jumlah para nabi yang disebutkan di dalam hadis Abi Dzar riwayat Imam Ahmad. Antum berapa? Ada yang mau jawab? Silakan pilih salah satu dari tiga hadiah. Naam, silakan. Berapa? 315. Itu jumlah siapa? Jumlah para rasul atau para nabi? Para rasul. Ahsan, masya Allah. Peci kitab. Peci. Nah, silakan dikasihkan. Mohon maaf, dioper. Sisa dua lagi. Berapakah jumlah para nabi yang disebutkan oleh enam? Berapa? 124 ribu. Masya Allah. Di sini ada panduan salat bagi orang sakit. Ada juga zikir pagi dan petang. Mu yang mana? Zikir pagi petang. Masyaallah. Yang terakhir telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa dari seluruh para nabi dan para rasul ada beberapa dari kalangan yang dari kalangan mereka yang disebutkan dengan ulul azm. Siapakah mereka dan apa arti ulul azm? Kok gak jadi yang ikut angkat tangan? Siapakah mereka Dan apa itu ulul azm? Apa arti ulul azm? Terakhir finish. Nah, masya Allah. Siapa ulul azm? Yang pertama Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jangan dijawab yang lain. Nabi Nuh alaihi salam. Apa itu arti kalimat ulul azm? Apa arti ulul azm? Bukan al-azm. Apa arti azm? Orang-orang yang memiliki kesabaran, tekad yang luar biasa, yang luar biasa melebihi tekad dan sabarnya yang lain. Masya Allah. Silakan diberikan. Bapak. Jazakallah. Barakallah. Dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa di dalam hadis Ibnu Hibban Nabi menyebutkan 4 orang Nabi yang dari Arab, Hud, Saleh, Syu'ib dan Muhammad. Sebagaimana dalam sahih Ibnu Hibban dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nah. Berikut ini saya nukilkan dari faedah dari beberapa para ulama yang judul Al-Wajibu Alaina Nahwul Iman Bir Rusul. Beberapa kewajiban yang mesti kita realisasikan, kita yakini, kita wujudkan terkait iman kepada para rasul. Ada beberapa perkara yang wajib atas kita terkait iman kepada para rasul. Yang pertama, sudah kita bahas ini, belum kan? Pada pertemuan yang lalu? Belum, baik. Yang pertama, tasdiquhum jami'an la nufarriqu bainahum. Kita imani seluruh mereka tanpa kita beda-bedakan. Artinya jangan sampai kita beriman kepada beberapa nabi tetapi kita mengkufuri beberapa nabi lain. Ya, ayat-ayat dalam hal ini sangatlah banyak dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah firman Allah yang insyaallah taala setiap muslim menghafalnya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kemudian juga ayat Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman, kadzabat qaum nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang mereka dustakan hanya siapa? Nuh alaihi salam. Allah katakan mereka telah mendustakan seluruh rasul tatkala mereka telah mendustakan satu rasul. Ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan kepada kita kaidah penting dalam bab akidah, yang dengan memahami kaidah ini kita akan terselamatkan dari salah satu syubhat misionaris untuk mengkristenisasi kaum muslimin. Tatkala mereka mengajak kita kepada persamaan agama, bahwa mendustakan seorang rasul sama seperti mendustakan seluruh para rasul. Maka barang siapa yang menyatakan mengaku beriman kepada beberapa nabi Allah tetapi dia enggan beriman kepada salah satu dari mereka, maka dia tidak dikatakan beriman kepada nabi yang dia katakan dia beriman kepadanya. Jelas? Kalau ada yang berkata, kami kan mengikuti Nabi Isa, Ruhul Kudus, kata mereka. Nabi Isa alaihi salam, yang tentunya beliau adalah hamba Allah Jalla wa'ala, bukan sesembahan yang boleh disembah selain Allah. Kami mengikuti ajaran Nabi Isa. Yang lain mengaku, kami mengikuti Nabi Musa. Kalian mengikuti Nabi Muhammad. Semua mereka itu kan Nabi Allah. Apa anda mengingkari Nabi Isa, Nabi Allah, Nabi Musa, Nabi Allah? Murtad anda. Dibawakan ayat-ayat yang menerangkan bahwa mendustakan seorang rasul sama mendustakan seperti mendustakan seluruh rasul. Kita jawab apa? Anda adalah orang yang dimaksud oleh ayat tersebut karena anda mendustakan Nabi Muhammad. Adapun saya mengimani Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Musa adalah utusan Allah, Nabi Isa adalah utusan Allah. Nah, anda yang mengajak kepada kristenisasi ini, kepada pemahaman persamaan agama, andalah yang belum dianggap beriman. Karena anda, saya katakan anda, karena misionaris tidak boleh kita katakan saudara, orang yang punya pemahaman seperti itu. Karena itu pemahaman yang membatalkan Islam. Persamaan agama. Yang menyuruh kepada persamaan agama, dia menyuruh kepada salah satu dari pembatal keislaman. Kenapa kata para ulama? Karena dia telah bertentangan dengan kaidah akidah dasar dalam Islam ini. Telah mendustakan sekian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan kita mengikuti Nabi Muhammad, dan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad tidak sah imannya kepada nabi-nabi sebelumnya. Jelas ya? Ini buah dari faedah yang pertama ini. Yang kedua, kata para ulama, anna kullahum adda amanatahu wa ballagha risalatah. Kita harus yakin, kita harus beriman bahwa seluruh nabi dan rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu telah menunaikan amanah dan kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka. Maka seluruh mereka tidaklah diwafatkan oleh Allah melainkan syariat Allah telah dia sampaikan sempurna kepada umatnya. Apa buah dari iman yang kedua ini, dari faedah yang kedua ini? Buahnya akan menutup pintu bagi orang-orang yang ingin mengada-adakan tata cara atau ibadah-ibadah baru yang sama sekali tidak ada tuntunan dari nabi atau rasul yang diutus kepadanya. Contohnya yang diada-adakan oleh kaum Nasrani dalam agama Nabi Isa, apa? Merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan bagian dari agama Nabi Isa, kata para ulama. Itu salah satu yang diada-adakan oleh umat Nasrani dalam agama Nabi Isa alaihissalam. Jelas ya? Dan yang lain-lain. Dan Nabi memberitakan bahwa setiap perbuatan Yahudi dan Nasrani pasti akan diikuti, pasti ada dari sebagian umat beliau yang akan melakukannya. Dalam hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quddah bil quddah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sungguh akan ada dari kalian, dari umat ini, yang mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Selangkah sejengkal demi sejengkal, andai kata orang-orang sebelum mereka itu masuk ke dalam lubang dob. Dob ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan biawa atau kadal, tapi tidak sama. Dob ini adalah binatang di padang pasir, dan dia halal. Di masa Nabi, para sahabat memakannya di hadapan Nabi. Nah, hanya saja Nabi tidak memakannya karena tidak terbiasa dengan hewan tersebut di daerah beliau. Dan enggak semua restoran di Saudi ada ini. Biasanya ada restoran-restoran mewah, restoran-restoran mahal. Karena dia adalah binatang yang mahal, sulit didapatkan dan mengalahkan madu sidr. Manfaatnya enggak perlu dirinci lagi kan? Maksud manfaatnya mengalahkan madu sidr atau daging kambing. Enggak perlu obat Cina lagi. Baik, ya. Ini dhab. Kata Nabi, andai kata umat-umat sebelum kalian masuk ke dalam lubang dhab, maka akan ada dari umat ini yang ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat pun bertanya, al-Yahuda wan Nasara, apakah maksud engkau adalah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menjawab, faman, kalau bukan mereka, siapa lagi? Jelas ya? Oleh karena itu, banyak dari ucapan ulama salaf yang menegaskan kembali kaidah ini. Padahal sebenarnya kaidah ini sudah dipahami oleh setiap orang yang membaca Al-Quran serta memahami maknanya atau memahami daripada konsekuensi dua syahadat. Karena kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a fi dinillah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Contohnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani dan merupakan akidah dasar kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah melainkan beliau telah menyampaikan seluruh isi agama Allah. Agama Allah telah sempurna. Baik dalam bab aqidah, ibadah ataukah muamalah. Hal ini Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Maka kata Imam Malik, barang siapa yang ada-adakan ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, kata beliau. Ibadah ya, jam bersilat lidah, miomenan anjitai ilip tawat ai haji ni, jak ngontaron meteng, itu konyol namanya. Itu bersilat lidah dan pura-pura ya, tidak paham. Adapun dalam masalah dunia, Allah telah menyatakan wallazi ja'ala lakumul huwallazi sakhara lakum ma fil ardi jami'an. Nabi juga bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian, urusan dunia kalian. Dan secara logika juga Allah ya menunjukkan hikmah dan luasnya agama Islam ini. Dalam urusan dunia ya, Allah tidak membuat Allah dan Rasulnya tidak membuat kaedah jangan melakukan sesuatu yang tidak ada di masa kami. Kenapa? Karena ini namanya urusan dunia, semakin hari semakin baru. Adapun agama tidak mungkin semakin hari semakin baru, karena sumber agama sudah sempurna. Al-Qur'an 30 juz, hadis Nabi sudah selesai, para sahabat telah meninggal. Maka kayak kata Imam Malik, orang yang mengada-adakan ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, secara tidak langsung dia menuduh Nabi ini berkhianat menyampaikan agama Allah. Kenapa? Karena menunjukkan ada sebuah ibadah yang belum disampaikan oleh Nabi. Berarti apa? Nabi berkhianat belum menyampaikannya. Apakah sengaja ataupun lupa, kedua-dua ini dapat membatalkan Islam seseorang. Kalau dia menyatakan Nabi dengan sengaja tidak menyampaikannya, murtad dia. Karena menuduh Nabi tidak jujur dan tidak amanah. Dan inilah yang ditanamkan oleh Syiah kepada para pengikut mereka. Sehingga ada pemahaman bahwa ada 30 juz, 10 juz Al-Quran lah lagi. Kalau kita menyatakan berarti dia lupa, ini juga salah satu syubhat misionaris. Nabi kita memang manusia, tapi Allah yang menciptakan beliau tidak memiliki sifat lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu itu tidak pernah lupa. Oleh karena itu juga dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, juga dikatakan oleh sahabat Abdullah Hudzaifah bin Al-Yamah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ibnu Battah, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Dalam perkara agama ini, ikuti saja oleh kalian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jangan kalian mengada-adakan ibadah baru, sungguh yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Sudah cukup. Dan demi Allah ya jamaah, ata yang kana matang haida bubur ya agamanya. Apa dia puna-puna yang hana-hana? Ya kan? Yang sudah ada saja demi Allah, kita enggak mampu melaksanakannya secara sempurna demi Allah. Kalau yang sudah ada saja kita tidak mampu mengamalkannya, kenapa kita mengada-adakan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ada dalam Islam, Nabi tidak menganjurkannya. Anak siapa itu? Tolong di. Nah. Sebagai contoh ibadah zikir. Ibadah zikir ringan di mulut kan? Sebagai contoh zikir menjelang tidur, panjangnya, banyaknya tidak kalah dari pada zikir setelah sholat lima waktu. Ada anjuran membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, ya kan? 30 ayat, ayat kursi 30, ya doa zikir-zikir yang lain, tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Ya, kemudian membaca doa zikir-zikir yang Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajhtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wajhtu dhahri ilaika amantu bikitabilladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsal, dan yang lainnya. Ketika di malam hari kita terbangun dari tidur mendengar suara gonggongan anjing, ada zikir yang dianjurkan oleh Nabi. Mendengar suara kukuruyuk ayam, ada zikir khusus yang dianjurkan oleh Nabi. Bangun di tengah malam mau sholat tahajud, ada zikir yang Nabi bacakan. Ada zikir sebangun tidur, ada zikir masuk WC dan seterusnya. Ini saja sudah enggak mampu kita. Zikir mau tidur aja kita sering lupa. Ya kan? Zikir masuk masjid aja kita sering lupa. Yang kana haida bubur, kupa dia puna-puna yang hana. Yang giyu bubur haida bubur, kupa dia bubur yang hana giyu bubur. Ya. Inilah yang namanya manusia. Makanya sebagian ulama salaf menyatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minat tamadi minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam beribadah tetapi sesuai dengan sunnah Nabi, tuntunan beliau, itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan cara-cara baru yang tidak ada tuntunan dan panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hendaknya menjadi renungan. Dan seruan kepada ini adalah seruan untuk mengikuti sunnah Nabi. Jangan difitnah dan dilakukan, dibuat manipulasi bahwa itu adalah dakwah yang memecah belah umat. Apa bedanya dengan syubhatnya misionaris yang ketika ada ulama Islam menyatakan bahwa satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam, mereka juga menyatakan itu dakwah yang memecah belah umat. Berarti dia akan membuka peperangan antara umat Muslim dengan yang lainnya. Ke situ dilarikan. Padahal di sana juga ada pembahasan dalam Islam bahwa non-Muslim yang muahad, yang zimmi, yang mustamin, dijaga hartanya, dijaga kehormatannya, ya kan? Ya, diambil itu saja. Apa bedanya dengan ucapan misionaris? Dengan ucapan orang yang ketika mendengar pembahasan wajib mengikuti sunnah Nabi, beribadah dengan harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, ini dakwah yang memecah belah umat, menyesatkan orang lain. Apa bedanya dengan ucapan misionaris tadi? Makanya Sufyan Ibnu Uyainah dan ulama salaf yang lain, bahwa rusaknya Islam itu akan lebih bahaya, akan lebih cepat, akan lebih mudah oleh dilakukan oleh mereka para pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Itu lebih berbahaya terhadap Islam. Kalau Paulus sekarang datang berceramah menjelek-jelekkan Islam, dia ajak manusia, Paulus datang, ayo kita zikir sekian ribu dengan cara seperti ini, ada yang mau dengar? Enggak ada. Kalau orang berpenampilan Islam, dia berjenggot, bawa ayat satu, hadis satu, ayo melakukan ini. Nah, mungkin gak apa katanya bawa mereka. Hanya ulama, ya mungkin talah. Padahal akidah kaum muslimin yang tidak mungkin salah, yang suci dari kekeliruan, hanya Nabi SAW. Tidak ada selain beliau yang suci dari kekeliruan. Ya kan? Sampai-sampai Imam Syafi'i menyatakan, لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي ما لم يعرف دليلي. Sungguh tidak halal bagi siapapun mengambil pendapatku kalau dia belum tahu apa dalilku. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini buah dari iman terhadap perkara yang kedua. Berikutnya yang ketiga, hal yang wajib atas kita terkait iman kepada para nabi dan para rasul, wujubu ta'atihim wa adamu mukhalafatihim. Kita harus mentaati mereka dan tidak boleh menyelisih mereka. Karena Rasul itu tidaklah diutus kecuali untuk ditaati, bukan sekedar untuk dikenang, bukan sekedar untuk dibuat kasidah-kasidah sebagai pertanda cinta kepadanya. Karena Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dalam surat An-Nisa, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati, bukan untuk dikenang. Sekarang secara logika saya, coba kita menggunakan logika sehat. Ada seorang anak, dia mengaku cinta kepada kedua orang tuanya dengan alasan setiap tahun saya merayakan hari kelahiran orang tua saya. Setiap tahun saya selalu merayakan hari kelahiran ibu saya. Walaupun saya di luar negeri, tetap saya rayakan. Gak bisa secara langsung saya kirim videonya bahwa saya merayakan hari kelahiran ibu saya, bapak saya, walaupun saya sedang berada di benua Amerika. Karena cintanya saya kepada kedua orang tua saya. Tetapi perintah orang tuanya tidak dia lakukan. Larangan orang tuanya dia langgar. Akankah orang menilai ini anak yang cinta kepada kedua orang tuanya? Coba jawab sekali. Semua orang saya kira sepakat, muslim maupun non-muslim, akan menyatakan ini anak belum memuliakan, belum mencintai, dan belum berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena sekedar mengenang kelahiran kedua orang tua. Itu bukanlah bukti cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya kalau dia tidak taat kepada perintah mereka dan tidak mau meninggalkan larangan-larangan mereka. Demikian pula kepada anak, Nabi. Bukti cinta kita kepada beliau adalah taat kepada perintah beliau dan kita siap meninggalkan larangan-larangan beliau. Di antara larangan beliau yang sangat keras dan yang paling keras adalah syirik. Nomor dua setelah syirik adalah bid'ah. Mengada-adakan ibadah baru yang tidak ada tuntunan dari beliau. Tidak dilakukan di masa beliau. Karena secara tidak langsung dia menuduh Nabi belum menyampaikan agama Allah secara sempurna. Itu salah satu sisi bahayanya. Sisi yang lainnya, seakan-akan dia memposisikan dirinya seperti Allah punya hak untuk mensyariatkan ibadah kepada manusia. Kenapa demikian? Buktinya ibadah yang kamu ajak manusia melakukannya, enggak ada anjuran dari Al-Quran. Oh, dia bawa ayat umum. Siapa sahabat Nabi yang telah memahami ayat tersebut untuk ibadah itu? Di masa Nabi ada 23 tahun waktu Nabi. Ada faktornya, ada sebabnya, tetapi dan tidak ada penghalang bagi Nabi dan para sahabat untuk melakukannya, tetapi tidak dilakukan. Maka berarti apa? Seakan-akan dia punya hak ketika dia melihat, tapi kan baik. Berarti pakai apa? Perasaan sendiri. Bukan Al-Quran, bukan hadis. Sumber agama Al-Quran, hadis. Dengan pemahaman para sahabat Nabi, cabang dari itu ijma' dan qiyas yang sahih. Berarti apa? Dia memposisikan hawa nafsunya, perasaannya sejajar dengan Al-Quran sebagai sumber ibadah. Ini salah satu bahayanya bid'ah. Makanya para ulama terdahulu tidak pernah diam. Bahkan di antara mereka dipenjara gara-gara membicarakan masalah bahayanya bid'ah. Karena itu bentuk kasih sayang kepada umat. Karena Nabi menyebutkan salah satu dari orang yang tidak boleh masuk ke dalam telaga beliau adalah para pelaku bid'ah. Membuat agama baru. Memperbarui dari agama yang Nabi. Memang kalau sudah menyampaikan ini, banyak konsekuensi ya. Mungkin tidak diundang lagi di masjid. Ya. Panitianya ketakutan, ya, atau dibully di internet dan seterusnya. Tapi kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Menteri Agama Saudi Arabia sebelumnya, kata beliau, kalau Anda membuka kitab Imam Ahmad, kitab akidah ulama salaf, hampir Anda tidak mendapatkan mereka membahas bahayanya misionaris. Bahayanya Yahudi dan Nasrani. Buku mereka penuh dengan penjelasan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani kalau bicara, siapa yang mau dengar dari orang Islam? Silahkan buka kitab-kitab akidah yang ditulis oleh Imam Ahmad Usul Sunnah. Asy-Syari'ah 2 jilid tulisan Imam Al-Ajurri. Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah karangan Al-Imam Al-Lalikai. Al-Imam Ibnu Battah. Ya, dan seterusnya. Jelas ini ya? Ini ada seruan untuk mempersatukan umat. Karena umat ini tidak akan mungkin bersatu kalau akidahnya beraneka ragam, berbeda-beda, tata cara ibadahnya pun berbeda-beda. Tetapi tatkala mereka memiliki akidah yang sama, cara ibadah yang sama, walaupun berbeda-berbeda, yang sifatnya masih fikih ijtihadiyah, yang masih bisa ditoleransi dalam Islam, pasti mereka akan bersatu. Inilah dakwah yang hakikatnya, hakikat dakwah yang mengajak kepada persatuan. Kok malah dibalik itu dakwah yang memecah belah umat? Maka bukti cinta kita kepada Nabi kita adalah taat kepada beliau dan meninggalkan perintah beliau. Seperti yang saya sebutkan sebagai permisalan tadi, bukti cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya bukanlah dengan merayakan kelahiran orang tuanya, tetapi dengan taat dan taatnya dia kepada mereka, menjalankan perintah-perintah mereka dan meninggalkan larangan-larangan mereka. Kibanda pegah radio cinta ke Nabi. Tanya uragam wiyu semayang lima wate jamaah di masjid le Nabi. Ya kan? Tak boleh meninggalkan solat jamaah kecuali dengan uzur syar'i. Kita tak mau solat jamaah. Azan sudah bersuara, sudah dikumandangkan. Tanya matang dah je kopi di warung kopi. Pegah radio cinta Nabi. Subuh anam upah. Pegah agama, mioprak masalah agama, bekah kopi-kopi. Bekah gelah-gelah kopi. Tantang lahir Mekah. Udeb yang Masjidil Haram. Menantu mayang subuh hanaduhu masjid. Nyan cinta ke Nabi? Ibnu Umi Maktum, seorang sahabat yang sudah tua, buta, dan tidak ada yang menuntun beliau ke masjid. Minta keringanan ke Nabi untuk tidak pergi ke masjid. Kata Nabi, asami' tanida. Nani dengar suwadan? Itu boleh ingat. Nah Nabi, jak betul ke masjid. Tidak ada keringanan untuk anda. Hadis riwayat Imam Muslim. Nyanto, urang tuha buta dan anak-anak agam yang intan ke masjid. Nane dengar suaran. Jak betul masih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas eh? Ini bukti cinta kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis orang-orang yang merasa berat dengan salat subuh dan isya berjamaah sebagai munafik. Hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Mungkin kalau orang lain yang berkata demikian kita tersinggung, kok keras sekali bahasanya. Tapi ini bahasa Nabi. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Siapa yang berani protes? Nah, bagaimana kita bilang cinta kepada Nabi? Nabi ngiyu tu mayang, tayo umajid jamaah. Tayo pakan hanta duk bawa urung kopi. Jumat sebagian tayo toki deh. Tapi dalam pehbatte ek limang ek enam di dalam toko. Cinta kepada Nabi hanya sekedar setahun sekali merayakan hari kelahiran beliau, enggak perlu salat berjamaah lima waktu. Riba enggak perlu ditinggalkan. Maka kayak kata para ulama, bukti cinta kita, kita benar-benar beriman kepada Nabi dan Rasul, ta'atuhum wa adamu mukhalafi. Kita taat kepada perintah-perintah mereka dan kita tidak menyelisih daripada larangan-larangan mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, annahum akmalu khuluqan wa ilman wa amalan wa fasahatan wa sidqa ma la 'inda ghairihim, bahwa mereka adalah orang-orang yang sempurna dari sisi akhlak, ilmu, amalan, ya, keutamaan dan kejujuran yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Beda dengan kita, kalau ustaz ada yang sebelum bertobat ada yang buruk dan seterusnya. Kalau kita. Tapi kalau para nabi enggak. Contohin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diangkat menjadi nabi memang seorang yang jujur, mulia, sampai-sampai ketika mereka ingin meletakkan Hajar Aswad, mereka berselisih siapa yang paling berhak. Harus kita cari orang yang tidak pernah berdusta, orang yang paling jujur, orang yang paling mulia. Maka lewatlah Nabi Muhammad. Mereka pun meminta kepada Nabi Muhammad. Nabi sebelum diangkat, Nabi pernah dibelah jantungnya sebanyak 2 kali oleh Jibril, dicuci dengan air susu. Dan di semenjak lahir Allah jaga beliau tidak pernah menyentuh khamar, yang mana khamar di Mekah saat itu minuman biasa bagi masyarakat. Orang minum khamar itu hal biasa, bukan hal yang aib. Tapi Nabi kita dijaga oleh Allah dari semenjak kecilnya. Makanya para ulama katakan bahwa para nabi, para rasul adalah orang-orang yang paling sempurna dari sisi kejujuran, akhlak, amalan, keutamaan. Nabi kita mulia dari segala sisi, dari postur tubuhnya, dari nasabnya, dari akhlaknya, dari amalannya. Tapi tetap saja dikatakan dakwah beliau dakwah pemecah belah umat. Tetap saja dikatakan dakwah beliau memisahkan antara istri dengan suami dan seterusnya. Baik. Kemudian yang keempat yang harus kita yakini terhadap para nabi dan para rasul, annahum kanu rijala, bahwa para nabi dan para rasul itu dari kaum lelaki, bukan dari kaum wanita. Tidak ada nabi dari wanita. Kenapa Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 159, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali kaum lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Sepanjang masa adakah wanita yang mengaku nabi? Saya enggak tahu. Ada? Hah? Sepanjang sejarah ada enggak wanita ngaku nabi? Pernah? Hah? Dia Eden. Di mana tuh? Indonesia. Insyaallah. Tahun berapa? Hah? Masih hidup? Mati? Tewas? Penjara? Masih hidup? Di penjara enggak? Masya Allah. Hukum syariat. Ikhwan. Hukum syariat. Orang yang mengaku nabi. Contohnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Habis. Masa Abu Bakar. Siapa lagi? Al-Ansi. Mengaku turun wahyu kepadanya. Tinggal. Iya. Al-Aswad Al-Ansi. Ya. Al-Harith. Ini tokoh-tokoh yang mengaku sebagai nabi. Nah. Bu. Naam. Ya. Baik. Itu mengaku nabi orang Aceh. Ya. Akhirnya harus terbang pakai heli secara tiba-tiba. Baik ya. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan. Baik, kita lanjutkan yang keenam. Kewajiban yang keenam yang harus kita wujudkan terkait iman kepada para nabi dan para rasul adalah annalahum tabai' basyariyah. Mereka punya sifat yang manusiawi, punya tabiat manusia, memakan dan meminum. Kita tidak boleh mencela mereka itu. Oleh karena itu kaum musyrikin di antara alasan mereka tidak mau beriman, mereka menyatakan ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini? Ikut bersama kami di pasar jualan cari uang, cari nafkah, dan makanannya mau sama dengan makanan kami. Mereka maunya diturun kepada mereka malaikat. Itu alasan aja. Ya, seperti alasan sebagai orang yang kaki nang penyakit. Ala, sudah belajar ustaz yang mengamatang lagi. Empat malaikat abah jek ustaz urang lagi, cok nyang ustaz. Ya hana ketalahan. Belajar. Ya. Kata Imam Malik, kalau kamu menunggu seorang guru yang tidak pernah salah, kamu harus tunggu malaikat sebagai gurumu. Ya kan? Malaikat sebagai gurumu. Sebagian ulama hadis sebutkan dalam ilmu hadis, ada sebagian mereka sudah menjadi ulama hadis, terjerumus ke dalam dosa besar khamar, setelah itu bertobat. Karena akidah Islam bahwa tidak ada yang maksum dari dosa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama dia setelah melakukan dosa bertobat menyesalinya, maka tidak boleh lagi kita mengenang dan mengingat masa lalu dia. Yang menjadi patokan kondisi dia sekarang, bukan kondisi dia sebelum itu. Ini dalam Islam. Kemudian juga ini membantah sebagian orang yang mengaku sebagian orang yang dikatakan wali orang keramat, tetapi mereka melebihi daripada sifat manusia. Apa? Mebahasa Aceh, kebay, hanlut itang parang. Ba kena ngedetak tiga. Ya. Kebal dari peluru, kebal dari parang, dari pedang. Apalagi sekarang dia lagi heboh-heboh. Siapa mana ni yang ingin membunuh? Akhirnya dia taruh senjata tajam di tubuhnya. Nabi kita, apa kurang kedudukan beliau di sisi Allah? Di perang Uhud pecah pipinya, patah gigi gerahamnya, pecah topi perangnya, dan luka bercucur darah dari muka beliau. Sekian para sahabat Nabi meninggal, hijrah dari Mekah ke Madinah naik onta, kang e sajadah beramburung purka teruk Madinah. Enggak ada yang kebal. Sahabat Nabi ada sedang solat dipanah, kena panah berdarah sampai selesai melakukan solatnya. Itu lagi solat. Ini kok ada ilmu mio tengah dah solat timbaknya hantum boy. Bahkan buat video kebal, bahkan okun bismillah tiga. Bacakan ayat kursi. Dan selalu orang-orang yang menyatakan kebal tidak pernah berani menantang ahli tauhid untuk memukul dia. Belum pernah. Pernah di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Seorang kebal dipotong oleh, dibunuh, dipenggal lehernya, enggak mempan. Datang bin Abdul Malik bin Marwan mengucapkan bismillah Allahu Akbar, cepram, putuh taku. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, kalian tidak membaca bismillah, dah yang kebaik, bahkan hanya saja terkadang kita enggak mau karena masuk penjara itu. Ya, bareji yang itu pernah kita ya belum lama lah tantang bahwa dia punya obat ini. Bapak orang tak miha beti juga. Ya diroku umahau harap tak pun tak. Cuma minta tak roh datang mau penyara. Hei kahai yutak sebenarnya kah nama salah. Ngaku diri kebal. Berarti kan punya ilmu dukun. Di masa Khalid bin Walid juga ada. Yang kebal. Dipenggal lahir oleh Khalid bin Walid. Sahabat Nabi. Putus. Kalau nggak betul, rukyah dulu. Rukyah ayat kursi nggak juga. Adhan, rukyah lagi. Enggak. Bismillah. Allahu Akbar. Putuh insyaAllah. Jelas ya? Kok kebal? Bahkan lebih parah lagi sebagian orang belajar ke agama, ke pesantren. Tujuannya apa? Untuk ambil ilmu kebal. Ilmu keramat. Ilmu yang meluh barang gadah. Pernahkah Imam Ahmad gejak belajar bak Imam Syafi'i giak murno ilmu cara luh barang gada? Enggak ada. Cara ilmu kebal. Enggak ada. Mereka belajar untuk mengetahui tafsir sebuah ayat, hadis Nabi, pemahamannya, fikih dan seterusnya. Tidak ada yang belajar keramat. Enggak ada istilah belajar keramat. Keramat itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Ya. Tidak ada ilmu belajar kebal. Nah, sekarang ada ilmu kebal, sudah diturunkan. Ya. Saya melihat beberapa video, ini katakan ulama. Diberikan entah apa dia bacakan, dia ambil parang, pedang, dia pukul-pukul ke muridnya, kebal. Masya Allah, para sahabatnya tembus anak panah. Sebagian mereka meninggal mati syahid dalam peperangan, tidak kebal. Para nabi saya punya sifat ya, manusia. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji, terbelah menjadi dua. Terbelah, dibelah dengan gergaji Nabi Zakaria. Karena orang Yahudi menuduh Nabi Zakaria yang menzinai Maryam. Dibelah oleh mereka dengan gergaji. Terbelah. Masya Allah, nak orang jina keramat. Halut tak ngebarang. Pegak video lah, mbak kena tiga. Ya, dan buat perjanjian di notaris. Bahawa tidak dituntut yang kau lakuin. Ya, nyan yang pahit dah pegak tiga. Ditanda tangan, mbak notaris, ya. Dia pegak halut, mbak tak tiga. Handut baca ayat kutih, ruhiyah halam, sampai ilut. Ya. Maka ini hal yang mesti kita yakini terkait iman kepada para nabi dan para rasul. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana.